الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد والإيمان بالقدر على درجتين. Berkata Imam Ibn Rajab rahimahullah, beriman terhadap qadar ada dua tingkatan. Ihdahuma, yang pertama adalah al-iman bi anna Allah Ta'ala sabaqa fi ilmihi ma ya'maluhu al-ibad min khairin wa syarrin wa ta'atin wa ma'siyah wa ma'siyatin qabla khalqihim wa ijadihim. Di dalam beriman terhadap takdir ada dua derajat, ada dua tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan seorang beriman sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengetahui di dalam ilmunya apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya dari kebaikan atau keburukan, ketaatan atau kemaksiatan sebelum mereka diciptakan, diadakan. Wa man huwa minhum min ahli jannah wa min ahli nar. Dan Allah Maha mengetahui siapakah yang berhak dia dari penduduk ahli jannah dan siapakah ahli nar. Waliyadz billah. Wa a'adda lahum ath-thawaba wal 'iqab jazaan li'amalihim qabla khalqihim wa takwinihim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyediakan pahala dan siksaan sebagai balasan terhadap amalan-amalan mereka. Qabla khalqihim, sebelum manusia diciptakan, sebelum manusia diadakan. Wa annahu kataba dzalika 'indahu ahsah. Dan sungguh yang demikian itu sudah tertulis di sisi Allah. Wa ahsah, dan sudah ada terhitung di sisi Allah. Wa anna 'amal 'ibad tajri 'ala ma sabaq fi 'ilmi wa kitabi. Dan seluruh amalan hamba-hambanya sesuai yang ada di dalam ilmu dan tulisan Allah Azza wa Jal. Ini yang pertama. Darajat tsaniyah, derajat yang kedua, tingkatan yang kedua di dalam masalah al-iman bil qadar, iman dengan takdir qadar. Apa itu? Anna Allah Ta'ala khalaqa af'ala ibadi kulliha minal kufur wal iman wa ta'a wal isyan wa sya'a minhum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan amalan hamba-hambanya seluruhnya dari kekafiran, keimanan, ketaatan, kemaksiatan, wa sya'aha minhum. Fahadhi darajah yuthbituha ahlul sunnah wal jamaah. Dan ini semua ada dari mereka. Tingkatan ini ditetapkan oleh ahlu sunnah wal jamaah, tetapi diingkari oleh ahlul qadar, qadariyah. Darajatul ula asbata kathiru minal qadariyah. Adapun derajat yang pertama, tingkatan yang pertama, banyak ditetapkan oleh para qadariyah. Wa nafaha gulatuhum, tetapi dari kalangan qadariyah gulat yang berlebihan, yang ekstrim, mereka menafikan kelompok yang pertama atau derajat yang pertama, ilmu dan kitabah. Seperti apa? Seperti siapa? Seperti Ma'bad al-Juhani. Alladhi su'ila Ibn Umar an maqalati wa Amr bin Ubaid wa ghairihi. Seperti tokohnya yang bernama Ma'bad al-Juhani. Ini tokohnya Qadariyah, yang mana Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhumah ditanya tentang ya ucapannya Ma'bad al-Juhani. Maka oleh karena itu Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka. Dan juga seperti Amr bin Ubaid. Nah, derajat yang kedua itu apa? Derajat yang kedua tadi apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan af'al ibadih, perbuatan hambanya, yang kufur, yang iman, taat atau kemaksiatan. Ini berarti apa? Takdir syariah apa kauniyah? Kauniyah. Ya. Mau jelek mau buruk sudah Allah ciptakan. Ya. Nah, ini kauniyah. Pasti terjadi. Adanya Abu Jahal, adanya Fir'aun, adanya siapa lagi? Namrud, adanya Qarun, adanya orang-orang jahat, itu sudah Allah ciptakan. Kita mengimani itu, kita mengimani, harus kita imani. Tapi ini diingkari oleh siapa? Ini diingkari oleh siapa? Hah? Qadariyah. Qadariyah. Waqad qala katsirun min a'immatis salaf. Kebanyakan dari para a'immatus salaf mengatakan, nadharul qadariyah bil ilm, nadhiru al qadariyah bil ilm. Debatlah qadariyah dengan ilmu. Ya, diskusi, debatlah qadariyah itu dengan ilmu. Fa in aqarra bi khusimu. Kalau seandainya mereka menetapkan apakah apa yang kalian sampaikan, maka mereka akan debat kusir, kalah. Yang jahadu faqad kafaru. Dan kalau seandainya qadariyah itu menentang apa yang kalian sampaikan, sungguh mereka telah kufur terhadap qada dan qadar. Wa yuriduna anna man ankara al-ilm al-qadim as-sabiq bahfal ibad. Yang diinginkan adalah siapa saja yang mengingkari ilmunya Allah. Ya, secara al-qadim, yang terdahulu, yang as-sabiq bi'af'ali ibad, tentang hambanya, tentang apa amalan hamba. Allah qasama qabla khalqihi min asy-syaqiyyin was-sa'id. Dan Allah sudah menetapkan dari hamba-hambanya siapa yang beruntung dan siapa yang binasa. Itu sudah Allah tentukan. Wa kataba dzalika 'inda fi kitabin hafiz wa qad kadzdzaba bil Qur'an fa yakfaru bidzalik. Dan sudah Allah tuliskan di sisi Allah di dalam kitab yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka malah mengingkari Al-Qur'an. Fa yakfuru bidzalik, sehingga mereka kufur disebabkan karena itu. Wa in aqarru bidzalik, tetapi kalau seandainya mereka menetapkan hal ini, wa angkaru anna Allah khalaqal ibadi wa syaa'a wa arada minhum irada kauniyah qadariyah, faqad khusimu. Ya. Dan kalau seandainya mereka mengingkari angkaru annallaha khalaqa af'al ibad, bahwasanya mereka mengingkari bahwasanya Allah menciptakan af'al ibadih, ya, perbuatan hamba-hambanya, dan Allah lah yang memunculkannya, menciptakannya, wa aradaha minhum iradah kauniyah qadariyah, dan yang diinginkan adalah dari mereka iradah kauniyah qadariyah, dan itu pasti terjadi, faqad khusimu, mereka telah kalah. Lianna ma aqarra hujjatan alaihim bima ankaru, karena apa yang mereka tetapkan sebagai hujjah atas mereka dari apa yang mereka ingkari. Wa fi takfir haula niza'un masyhur, niza'un masyhurun bainal ulama. Sehingga di dalam masalah ini memutuskan di dalam mengkafirkan mereka perselisihan yang sangat panjang di kalangan para ulama. Nah, kelompok sekarang ada, zaman sekarang ya ada aja, ya belum punah orang-orang seperti ini, tidak punah, ada terus. Walaikumsalam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam.